Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة Wakulah berkatan dalalah, wakulah dalalah terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melanjutkan apa yang telah baca dari kitab Al-Mulaqat Al-Fiqhi yang ditulis oleh penulis saya, Syaikh Ibnu Fazan Ibnu Abdullah Al-Fazan, Hafizullah Ta'ala. Kita masih dalam bab Rabi hadil miskir, dalam hukuman bagi orang yang mabuk. Selanjutnya kalam alhamdulillah habibullah ta'ala kala syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Hasin satu Tinabi yaitu najisatun fil asah bahwa fahiyah haram. Dan ganja ini najis. Pendapat yang paling sahih najis. Fahiyah haram dan dia itu haram. Disampai najis juga haram. Ketika haram dikonsumsi, konsumsi ini haram. Najis kalau berarti apa? Najis berarti kalau dipegang najis, namanya najis. Jadi kalau makan ganja berarti dia harus cuci tangan. Kalau dimakan haram. Sa'al sa'kala minha alam iskan. Baik itu membuat mabuk atau tidak mabuk. Baik itu membuat mabuk atau tidak membuat mabuk. Orang yang mengonsumsi ganja kemudian tidak mabuk tetap saja haram. Ya mungkin saking kebalnya ya, sudah terbiasa sehingga tidak mabuk misalnya. Maka tetap saja haram. Wal miskir minha haram. Dan sesuatu yang memabukkan dari ganja tersebut haram bittifaq, haram secara kesepakatan alam muslimina, para orang muslim itu, para ulama kaum muslimin. Dararuha min ba'dil wujuh a'dawu min darari khamri. Dan bahaya dari ganja dari sisi yang banyak, sisi yang banyak ini lebih berat bahayanya daripada bahayanya khamr. Bahayanya ganja ditinjau dari berbagai sisi ini lebih berat bahayanya dibandingkan kemadaratan kamu. Kalau kamar bisa untuk membius, membius nggak? Kalau ganja biasanya untuk membius ya, untuk kejahatan. Lalu sana sih, nggak bisa membius, nggak bisa. Oh. Banyak sana lebih banyak madaratnya atau lebih dalam ganja daripada khamar ganja. Wa innama hadasa atuha fi awakhiril mi'ati sadisati, dan hanyalah ganja ini dikonsumsi ini pada abad, mulai abad yang ke 6 ya. Abad ke 6 berarti berapa? Saya kenal sudah mulai dikonsumsi. Kalau di dalam sejarah dulu terkenal ya, untuk mengalahkan orang-orang Cina. Opium terbuat dari apa? Opium dari pohon ganja. Bukan. Bukan. Lebih keras apa ini? Mungkin kalau mereka bertanya, memang termakan ada yang kasih istilahnya ganja kan sedikit, atau misalnya airnya saja, saja. Terus untuk penenang juga, tapi dokter yang memberi. Iya, biasanya ya. Dokter yang itu batius, opium itu batius. Bagi para orang-orang pasien yang mungkin dibedah atau di operasi. Kalau perang ganja jamu dulu memang dikasih ganja ya. Orang-orang beda ya. Jalan pemerintah. Kalau kebakar semuanya bisa terjadi. Berarti opium ini sudah nih ya, bentuknya sudah dibuat kayak obat. Gimana dok? Apa bedanya ganja sama opium? Ganja masih berupa tadi belum bisa membayangkan ganja yang gimana, opium yang kayak apa, belum. Yang serbuk-serbuk itu, serbuk-serbuk. Ya. Kecubung itu racun ya, mabukkan juga. Gulanya tambah kopi, tidak tahu segera macam boleh. Berarti ano ya, ganja dan semisalnya mungkin banyak, nah, bisa dikatakan banyak apa namanya, banyak banyak sadarannya termasuk ketubun. Kalau kita makan Nama bukan? Nama bukan? Apa ya? Intaha kalamu selesai mendapat selesai ketenangnya, yaitu ganja. Ini pendapat yang paling sahih adalah haram, baik itu memabukkan maupun tidak memabukkan. Najis ini kalau dipegang ya, kalau haram berarti kalau dikonsumsi. Sehingga para sebagian dulu, para ulama jamu dulu enggak mau, tetap enggak mau. Mau dioperasi, mau dipotong kakinya, tetap enggak mau. Untuk mengkonsumsi obat bius seperti siapa ya? Saya Abidin Asyaf. Dia terkena atau orang hidup ya. Terkena penyakit di kakinya, yang penyakit itu dinyatakan oleh para tabib itu bisa menyebar. Akhirnya harus dipotong. Namun tatkala dok ini apa menyatakan biar untuk bius, tidak mau. Beliau tidak mau. Terus gimana caranya? Dia minta untuk sholat, kemudian berzikir sampai setelah itu, dengan berzikir itu dia sampai digoro itu, dipotong, digergaji. Setelah digergaji kemudian dicelup ke apa? Ke bukan minyak goreng yang mendidih. Kalau zaman dulu biar untuk apa? Menghentikan pendarahan. Dicelupkan. Setelah dipotong kemudian dicelupkan ke minyak goreng yang mendidih. Lalu pingsan. Namun dia sembuh. Kalau saya habis kalau taklah wahadil khasisatu wa sa'irul mahdurati min a'daima yahtakul yawma bisibabil muslimin. Dan ganja ini dan seluruh materi-materi yang memabukkan, yang membius, ini sungguh perkara yang paling besar, yaitu untuk membunuh pada hari ini pemuda-pemuda dari kalangan kaum muslimin. Wa ya a'damu silahi yasduhul a'da'u jidduna. Dan ganja atau perkara-perkara yang obat-obat bius yang mabukkan ini menjadi senjata yang paling ampuh yang ditebarkan oleh musuh-musuh Islam untuk melawan kita, yaitu melawan kaum muslimin. Bayuwar bayuraybijuha al-mafsiduna fil ardi min al-yahud wa ulama'ihim. Dan mereka orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, baik itu dari kalangan Yahudi dan ulama-ulama mereka, mereka sengaja mengedarkan ganja, obat-obat bias, mabuk. Dia takut bil muslimin, untuk menghancurkan, membunuh kaum muslimin. Wa yafsidu sibabahum, dan untuk merusak, menghancurkan pemuda-pemuda kaum muslimin. Wa yu'adziluhum anil ittijahi lil amali lil mustama'atihim wal jihadi li dinihim wa saddi adwanil mu'tadin an syu'abihim wa biladihim. Dan mereka, orang-orang yang berbuat kerusakan tersebut, mereka melancarkan serangan-serangan kepada kaum muslimin dengan menebarkan sesuatu yang memabukkan, yaitu di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, dan juga sebagai bentuk untuk memerangi Islam, agama Allah SWT, dan juga sebagai bentuk untuk menghalang-halangi apa yang telah disebarkan dakwah Islam di kalangan kaum muslimin di negara mereka, agar menjadi sadda adwanil mu'tadin, yaitu untuk menghalang-halangi dakwah dari kalangan musuh-musuh orang-orang yang mereka melampaui batas di dalam memerangi Islam. Hatta asaw hasiran min sibabil muslimin mukhazzarin alatan ala mujtama'ihim. Dan sampai sebagian atau mayoritas dari kaum muslim mereka terkena dampak, yaitu menjadi orang-orang yang mabuk. Kalau sudah mabuk apa? Menjadi beban bagi masyarakat mereka. Pemuda-pemuda yang mabuk, pemuda-pemuda yang tentunya pikirannya sudah terganggu, akalnya sudah tertutupi, akhirnya menjadi beban bagi masyarakat kalangan kaum muslimin. Ayu insuna rahna sajun, atau mereka hidup menjadi orang-orang yang apa? Pengganggu. Menjadi beban, mengganggu masyarakat. Menjadi tidak aman. Dan akhirnya, karena mereka membuat kejahatan-kejahatan, akhirnya mereka dimasukkan ke dalam as-sajun, menjadi penghuni-penghuni penjara-penjara. Di sana sini membuat onar, di sana sini membuat kemaksiatan, ya, dengan mabuk. Dengan mabuk akhirnya menciptakan kejahatan, yang akhirnya tentunya mereka ditangkap oleh para petugas, kemudian dijebloskan ke dalam penjara menjadi para penghuni penjara-penjara. Kulu jalikan min asarin rawadin tilkal mukhazzarat bal muskilat fi biladil muslimin. Maka semua yang terjadi ini adalah akibat semaraknya, dilariskannya benda-benda yang mabuk, yang membius, yang memabukkan, yang masuk ke dalam negeri-negeri kaum muslimin. Wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah yang maha tinggi lagi yang maha agung, yang bisa menghentikan bahaya mereka. Kemudian poin berikutnya, kalau ma'alif hafidhullah ta'ala, wal khamru haramun fi ayyi halin, dan khamr itu haram dalam keadaan apapun. Haram berarti apa? Haram berarti dikonsumsi. La yajuzu syurbuhu, tidak boleh diminum. Khamar tidak boleh diminum karena haram. Apapun keadaannya. La liladzatin wala li tadawin wala li atsin wala ghairihi. Dan khamar itu tidak bisa dikonsumsi, haram, walaupun untuk lazah, untuk kenikmatan, tidak boleh. Orang yang sudah candu khamar, khamar ini nikmat, maka ini haram. Atau khamar untuk tadawi, untuk obat-obatan, ini juga haram. Atau untuk menghilangkan dahaga, juga haram. Atau yang lainnya juga haram. Amma tahrimu tadawi bil khamri fa liqalihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun haramnya khamr dijadikan obat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa bidawain walakinnahu da'un. Sesungguhnya khamr itu bukan sebagai obat, akan tetapi khamr itu adalah penyakit. Rawahu Muslim. Jadi khamr itu bukan obat, akan tetapi penyakit. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dan telah berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kesembuhan kalian itu dengan mengkonsumsi yang haram di antara kalian. Sesungguhnya Allah SWT tidak menjadikan kesembuhan itu dengan mengkonsumsi yang haram, termasuk khamr. Akhraj al-Bukhari fi kitabil Asribah. Kemudian Aisyah melanjutkan, amma tahrimu syurbihi lidaf al-atasi. Adapun haramnya khamr minum untuk menghilangkan dahaga. Fali anahu la yasulu bihi riyun, maka tentunya khamr tersebut tidak bisa menyegarkan orang yang dahaga. Fal bihi minal hararati ma yazidul atas, bahkan khamr ini menghasilkan panas dan akan menambah dahaga orang yang dahaga. Kemudian Kemudian poin berikutnya, iwa ida syaribal muslimu khamra aw syariba ma salata bihi kalkuluniya wa nahwiha minal at-tayyabi allati fiha kuhulun tuskil mata syariba muslim syai'an min dalika muhtaran aliman anna kasirahu yuskir fa innahu yajibu ayyukum alaihi hadd. Dan jika seorang muslim minum khamar atau minum yang bercampur dengan khamar, minum-minuman yang bercampur dengan khamar seperti kulunia, di Arab ya namanya kulunia, kalau di sini apa nih? Namanya kulunia atau yang semisalnya dari dan jika seorang muslim minum khamar atau minum apa yang bercampur minuman tersebut dengan khamar seperti kulunia atau yang semisalnya dari minuman-minuman yang lezat yang di sana terdapat alkohol, kuhul alkohol yang memabukkan, dan kapan saja seorang muslim itu minum sesuatu dari minuman tersebut, baik itu khamar atau minuman yang bercampur dengan khamar, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang disengaja, dia sadar dan dia tahu bahwasanya khamar adalah memabukkan dan memang mayoritas memabukkan jika minum khamr, maka wajib orang tersebut untuk ditegakkan had, yaitu dihukum. Fikari sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba khamra fajriduhu, barang siapa yang minum khamal maka deralah. Rawah Abu Dawud wa ghairuhu. Jika seorang yang minum khamal sadar, tidak dipaksa, dan dia tahu bahwasanya khamal itu memabukkan, dan tentunya haram, maka wajib ditegakkan hukum had. Sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang minum khamar maka deralah dia. Hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat. Waqala ma'alam rahimahullah ta'ala hafizullah ta'ala wa mikdaru hadil khamri samanuna jaldatan. Dan kadar hukuman orang yang minum khamar ini adalah 80 kali derak, 80 kali cambukan. Li'anna Umar radhiyallahu anhu istasyara an-nas fi hadil khamr. Karena Khalifah Umar bin Khattab ini mengisyaratkan kepada manusia, yaitu di dalam menghukum orang yang minum khamr, yaitu samanuna jaldatan, yaitu 80 kali dera. Faqala Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, maka berkata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, et'ahu fa'akafil huduri samanin. Beliau menyatakan, buatlah orang yang terkena had hukuman karena minum khamr itu lebih ringan hukumannya tentunya daripada zina, ya, yaitu sebanyak 80 kali. Jadi lebih ringan daripada hukuman zina yang belum menikah, yaitu orang yang minum khamr 80 kali. Fadaraba Umar samanin, maka Umar bin Khattab pernah memukul 80 kali dada. Wa kadaba ila Khalid wa Abi Ubaidah fi Syam, dan juga Umar bin Khattab menulis ketentuan banyaknya dada 80 kali ini kepada Khalid bin Walid dan juga Abu Ubaidah di Syam sebagai apa? Sebagai gubernurnya, gubernur Syam. Rawu Dharqatni wa ghairuhu. Wa kana hadha muhtasasul muhajirin. Wa kana hadha fi muhadhari al-muhajirina wal-ansar. Walam yungkiru ahadun minhum. Dan putusan Umar bin Khattab ini tentunya putusan yang di tengah-tengah kaum muhajirin dan ansar, dan mereka tidak mengingkari apa yang telah diputuskan oleh Umar bin Khattab, yaitu memberikan hukuman bagi orang yang minum khamr 80 kali cambukan. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kadzalika ilhaqu Umar hadzul khamri fi hadzil qadhabi bi ra'yihi wa aqarahu sahabah. Beliau menyatakan demikian juga Umar ini menggabungkan, yaitu hukuman orang yang minum khamr ini digabungkan dengan, disamakan dengan orang yang menuduh. Hukuman orang yang menuduh ini sesuai dengan pendapat beliau, yaitu Umar Ibn Khattab. Dan pendapat Umar Ibn Khattab ini diakui atau disetujui oleh para sahabat, sehingga 80 kali cambukan ini atas ijtihad Khalifah Umar bin Khattab, dan para sahabat menyetujuinya. Wa qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadu syurbi sabitun bisunnah wa ijma'il muslimin arba'un. Beliau menyatakan Syaikhul Islam, dan hukuman bagi peminum minum khamr ini telah tetap di dalam sunnah dan ijma' kaum muslimin, yaitu sebanyak 40 kali deras. 40 kali deras. Wa ziyadatu yaf'aluhal imam indal hanabil hajah idza atmana nas al-khamra. Dan bisa ditambah apa yang diputuskan oleh seorang imam atau pemimpin dari 40 ditambah ini tatkala memang ada hajah atau kebutuhan. Tatkala manusia telah apa? Ajmanu, telah menjama membiasakan minum khamr. Sudah terbiasa minum khamr ini bisa ditambah dari 40 ke atas. Wa kanu la yatadduna bidunha. Dan mereka para ulama itu tidak meninggalkan atau bisa tidak bisa ditambah di dunia dari selain 40 tersebut, sehingga apa? Bilangan 40 ini pada dasarnya ini juga apa? Juga ijtihad ya kan? Ijtihad para ulama, misalnya seseorang ketangkap misalnya minum khamr, ya kan? Pertama kali di jerah 40 kali, mengulang lagi, tambah lagi, ya bisa. Ini sesuai atau tergantung imam yang menjatuhkan hukuman tersebut. Namun tidak lebih dari 80 kali dada. Waqala, dan beliau Syaikhul Islam rahimahullah menyatakan was'as sahih anna ziyadata 'alal arba'in ila samanina laisat wajibatun 'alal itraf. Dan yang sahih, penambahan dari bilangan 40 sampai 80 dan bukan, ini bukan sesuatu yang wajib secara mutlak. Dilihat apa? Maslahatnya ya. Dilihat dari maslahatnya. Wala muharramatan al-ihra'at, dan juga tidak diharamkan secara mutlak. Ini tidak boleh tambah. Ini tidak boleh misalnya ini harus tambah, ini tidak boleh tambah. Ini namanya wajib dan mengharamkan. Dari menambah 40 ini tidak ada. Pasti perlu ditambah, ini juga tidak ada secara mutlak, atau tidak boleh ditambah lebih dari 40 ini juga tidak ada secara mutlak keputusan tersebut. Baryatu fiha ila ijtihadil imam. Bahkan bilangan banyaknya cedera itu dikembalikan kepada ijtihadnya seorang imam atau pemimpin. Kama jawazana lahul ijtihad fi sifati dzarbi fihi. Sebagaimana kami yaitu para ulama membolehkan untuk ijtihad. Ijtihad di dalam cara memukul, di dalam memberikan hukuman kepada peminum khamr. Intaha, selesai pernyataan beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga kebanyakan para ulama ya, ini memberikan hukuman khamr. Jadi bisa disimpulkan antara 40 sampai 80 kali ya. Sesuai dengan ijtihad imam atau sesuai dengan ijtihad pemimpin yang menjatuhi hukuman tersebut. Wayat wudhu hadul khamri, poin berikutnya iqrari syaribi awi musyahadati adalain, dan hukum dan menerapkan hukum pidana khamr bisa ditegakkan, bisa dilaksanakan ini dengan pengakuan orang yang minum atau dengan dua saksi orang yang adil. Jadi hukum ini bisa ditegakkan ini kalau yang pertama memang orang yang minum tersebut memang mengakui, ya kan? Mengakui dia minum khamr, atau dijatakannya ada dua orang saksi yang adil. Poin berikutnya, wahtalafal ulama'u yasbudu hadul khamri ala man wujidat fihi ra'ihatuha. Maka para ulama ini mempunyai silang pendapat itu dalam perkara apakah hukuman minum khamr itu bisa ditetapkan apabila memang didapati baunya, bau khamar ya kan? Misalnya ada orang ditangkap ya. Kemudian oh ini bau khamar ini ya. Dari mulutnya misalnya. Maka bagaimana, apakah bisa ditegakkan hukum had atau tidak? Ala kaulain, maka para ulama bersepsi menjadi dua pendapat. Fakilah, maka ada yang menyatakan la yuhad ba yu'zar, orang tersebut tidak dihukum dera, namun tetap diberikan hukuman yang lain. Ini satu pendapat, karena didapati bau khamr. Wakil dan sebagian ulama berpendapat yuqamu alil had, yaitu ditegakkan hukum had idza lam yada' subhatun, apabila memang tidak ada subhat, tidak meninggalkan subhat, maksudnya jelas orang ini minum ini dan tidak ada subhat lagi, tidak ada perkara yang disamarkan. Nah, bisa tercium dari mulutnya, nah jelas ini baunya bau khamar. Maka yang seperti ini sebagian ulama ditegakkan hukum had. Bahwa riwayatun an Ahmad wa qali Malik, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad dan juga Imam Malik yang berpendapat demikian. Wa tara syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga pendapat ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kala Imam Ibn Qayyim rahimahullah, telah berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, man qamat alaihi syawahidil hal bil jinayati ka ra'ihatil khamri aw qai'iha aw la bil uqubati miman qamat alaihi syahadatu bihi. Dan orang yang bisa menghadirkan atau orang yang bisa ditegakkan hukum had, yaitu dengan menghadirkan saksi-saksi ya kan, dari perbuatan jinayat kejahatan ya, seperti bukti adanya Ra'ihah, baunya khamar dari orang yang minum, atau adanya muntah dari unsur khamar tersebut. Maka tentunya ini lebih kuat untuk ditegakkan hukuman daripada orang yang hanya menghadirkan saksi saja. Misalnya ada orang ditangkap kemudian jelas mulutnya bau khamar atau muntah khamar. Ini buktinya lebih jelas, lebih kuat daripada ada seseorang yang mengajukan perkara dengan menghadirkan saksi. Ini kedudukannya lebih kuat, didapati bau dan atau muntahan daripada hanya segera didatangkan saksi. Ihtarahu an nafsihi alladhi tahtamilu asyidku wal kadib, atau karena adanya di sana itu ada pilihan ya kan dari dirinya. Kalau yang namanya saksi itu bisa apa? Bisa saksi benar, bisa saksi kadib ya kan. Saksi itu bisa benar, bisa juga saksi itu dusta. Ada yang bersaksi, tentunya saksinya benar. Ada orang yang bersaksi, tentunya saksinya saksi dusta, pernyataan dusta. Adapun kalau bau atau bekas muntahan itu sudah jelas, lebih jelas, buktinya lebih jelas. Ada mutabakun alaihi baina sahabat, dan ini adalah perkara yang telah disepakati di antara para sahabat. Sehingga apa? Sehingga kalau ada seorang kedapatan bau khamar, atau kedapatan ada muntahan khamar, nah jelas ini lebih kuat daripada saksi, daripada orang menghadirkan saksi. Karena saksi tersebut bisa benar dan juga bisa dusta. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Barakallahu fiikum. Kita di pertemuan yang datang. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.